بك في هذا المسجد ما دمت فيه وتتركه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نهيت تعلم والتعليم والإفادة والاستفادة الحسنة تمس بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير. فقال صاحب الكتاب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه إلى قوله وقال عليه الصلاة والسلام dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marartu lailata usriya bi, aku melewati di malam Isra Mi'raj birijalin dengan orang-orang tukaratu shifahuhum yang dipotong bibir mereka bimaqaridah min narin dengan gunting-gunting yang terbuat daripada api. Fagultu man antum, maka aku katakan siapa kamu, siapa kalian. Faqalu, maka mereka menjawab kunna na'muru bil khair, kami adalah orang-orang yang memerintahkan kebaikan. Wala na'ti, tapi kami tidak melakukannya. Wananha anishar, dan kami melarang daripada perbuatan yang jelek. Wana'ti, tapi kami melakukannya. Wahadhal wa'idu, dan ancaman ini innama yatahaqqaqu, diberlakukan fi haqqi man yad'u ila Allah ala niyati dunya, bagi orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ala niyati dunya dengan niat mencari dunia. Wa yahussu alal khair wa huwa musirrun ala tarki, yang mengajurkan kebaikan tapi dia sendiri terus-menerus meninggalkan kebaikan tersebut. Wa yuhadziru minasyarr, dan mewanti-wanti daripada perbuatan yang jelek. Wa huwa musirrun ala fi'lih, dan dia selalu dan senantiasa melakukan kejelekan tersebut. Ria'an wa sum'atan, karena sebab ria' dan mencari nama atau ketenaran. Fa amma man yad'u ila babillah, adapun yang mengajak kepada pintu Allah Subhanahu wa taala, wa ma'azalika yalumu nafsahu, tapi dengan hal itu dia mencela dirinya sendiri. Wa yanhaha ani taksir, dan melarangnya daripada keteledoran. Wa yahussuha ala tasmir, dan menganjurkannya untuk giat dalam ketaatan. Fan najatu marjuwatun lahu, maka keselamatan diharapkan baginya. Wa ala kulli hal, falladhi yu'allim wa ya'lam, falladhi ya'lam wa yu'allim wa la ya'mal ahsanu halan wa arsyad tariqatan, maka yang mengajar, yang mengetahui dan mengajar tapi tidak mengamalkan, tetap lebih baik keadaannya dan lebih bagus jalannya dan lebih terpuji akibatnya daripada seseorang yang tidak mengamalkan dan dia tidak mempunyai ilmu. Maka di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an tadi menjelaskan salah satu yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra wal Mi'raj. Yang mana di malam Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan-keadaan di surga, begitu juga keadaan-keadaan di neraka. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui bagaimana keadaan surga dan bagaimana keadaan neraka sesungguhnya. Maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok orang yang sedang disiksa. Yang mana siksa tersebut berupa dipotong lidah-lidah mereka atau bibir-bibir mereka dengan gunting yang terbuat daripada api. Dipotong. Dan tentunya setelah terputus dan terpotong akan disambung lagi, dipotong lagi, sambung lagi, potong lagi, sambung, seperti itu. Kalau cuma dipotong satu kali, kemudian setelah itu tidak terjadi lagi, itu akan ringan azabnya. Dan begitu juga azab-azab yang lain. Bagi yang malas melaksanakan sholat lima waktu, dikatakan akan disetrika punggungnya. Bukan hanya disetrika satu kali. Memang hanya disetrika satu kali sudah akan menghanguskan badannya, akan melelehkan badannya. Tapi setelah leleh badannya akan dikembalikan bentuk badannya seperti semula, kemudian akan disetrika lagi, begitu seterusnya. Orang yang berzina akan ditombak-tombak kemaluannya sampai hancur lebur. Tapi bukan demikian selesai azabnya, akan dikembalikan lagi kemaluannya seperti semula, wah akan ditombak lagi seperti itu seterusnya. Ini azab yang ada di neraka. Maka termasuk yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang dipotong-potong bibirnya. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa kalian ini?" Maka mereka menjawab, "Kami adalah sekelompok orang yang ketika di dunia kami menganjurkan orang-orang berbuat kebaikan. Tapi kami tidak melakukannya. Dan kami sekelompok orang yang melarang orang-orang, mewanti orang-orang jangan sampai melakukan kemaksiatan. Tapi sebenarnya kami adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan tersebut." Itulah adalah siksaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menganjurkan kebaikan atau menawanti-wanti orang-orang untuk menjauhi kemaksiatan, tapi keadaan dia sendiri berbalik 180 derajat daripada apa yang diomongkannya, apa yang diucapkannya. Tapi katanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di sini dikatakan bahwasanya ancaman tersebut sebenarnya ditujukan kepada orang alim, kepada orang yang berilmu, kepada orang yang menasihati orang lain. Tapi dia niatnya ketika itu dunia, niatnya mencari harta. Dia kesana kesini berdakwah, kesana kesini mengajar, kesana kesini dia berpidato. Tapi harapan dan tujuan dan niatnya tidak lain hanya untuk mendapatkan uang, hanya untuk mendapatkan amplop. Yang sekarang banyak terjadi seperti itu. Banyak di antara mubaligh-mubaligh yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Kadang bahkan ada di dalam di daerah, satu daerah baru. Yang di situ kalau ustadznya diundang cuma dengan bayaran yang kecil, dia tidak akan mau. Ini dengan bayaran yang rendah, yang kecil. Apalagi kalau dengan tanpa bayaran, jangan mengharap datang. Bahkan ketika mengundang pun akan ditanya, terus terang ini, nanti mau bayar ana berapa? Oh, sekian ustaz bayarannya. Wah, kok sekian? Itu zaman dulu, sekarang ini berubah. Sekarang ini sebah naik, BBM aja naik, semuanya barang naik. Jadi gaji amplopnya pun juga itu terjadi, bukan tidak terjadi. Kadang-kadang kalau sudah dibuka amplopnya di rumah, ternyata dilihatnya sedikit, itu kadang ditelepon, "Ya Ustaz, ini kok segini aja, kok kurang?" La ilaha illallah. Ini jadikan pekerjaan seperti ini. Ilmu Allah yang mestinya dakwah itu ditujukan niatnya hanya ikhlas dan murni kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan niat yang lain. Kita katakan, "Ya sudah, kalau misalnya orang tersebut diberi, tidak masalah, tidak dilarang untuk menerima, tapi jangan meminta, jangan mengharap, jangan menarget, apalagi harus sekian bayarannya, menarget. Jangan juga mengharap, mengharap pun jangan. Mengharap pun tidak terpuji. Biarkan itu adalah amalan akhirat. Gunakan itu adalah sebagai bekal untuk perjalanan kalian kepada akhirat. Kalau tidak diikhlaskan, apa yang kalian dapatkan ya itu aja sudah. Nanti di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia nanti di akhirat merasa dia orang yang berilmu, merasa dia orang yang berdakwah, merasa orang yang menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu di mana-mana. Sehingga di situ di akhirat dia mengharap pahala yang banyak, mengharap derajat yang tinggi. Tapi akan dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Bukankah kalian di dunia sudah mendapatkan amplop yang banyak? Bukankah kalian di dunia sudah mendapatkan kehormatan orang-orang? Orang semuanya menghormati kalian. Bukankah kalian di dunia ketika itu orang-orang memuji kalian dan kalian senang dengan pujian mereka? Itulah yang kalian dapatkan. Jadi kalian tidak mendapatkan apa-apa di akhirat sekarang ini. Itu yang akan terjadi di akhirat." Dan oleh karena itu, yang dimaksud daripada ancaman-ancaman orang-orang yang mengajarkan ilmunya dan mereka yang menyebarkan nasihat kepada orang lain, menganjurkan kebaikan tapi tidak melakukannya, bagi yang mencarinya, bagi yang menyebarkannya niatnya adalah dunia, mencari harta, mencari kehormatan, mencari pujian, mengharap dikenal, mengharap ketenaran, ini ancamannya. Bahkan ya, pada pelajaran dan pengajian yang kemarin kita sudah baca satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ada seseorang diteret-teret oleh malaikat, disiksa, dikelilingi, mengelilingi neraka Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga penduduk yang ada di neraka ketika itu bertanya, terheran-heran, ya fulan, mengapa kamu sekarang disiksa seperti ini? Mengapa kamu sekarang berada di neraka bersama kami? Bukankah yang kami ketahui kamu ketika di dunia adalah orang yang menganjurkan orang-orang lain kebaikan, dan kamu di dunia ketika itu termasuk orang-orang yang mewanti-wanti orang lain jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Tapi kok ternyata kamu bersama kami di sini? Maka orang tersebut akan menjawab daripada pertanyaan penduduk orang-orang yang ada di neraka, iya, memang kami adalah orang-orang yang menganjurkan ya, kepada orang lain kebaikan, tapi kami tidak melakukannya. Tapi kami juga melarang orang-orang kejelekan, kemaksiatan, tapi kami melakukannya. Ini ancaman. Tapi seperti yang dikatakan tadi Abi Hazrul Haddad, ancaman ini bagi yang melakukan hal tersebut dengan niat dunia, atau dia selalu tidak ada dorongan dan tidak ada semangat untuk berusaha mengamalkan apa yang diucapkannya. Karena kalau misalnya setiap seseorang tidak boleh menganjurkan kebaikan kepada orang lain kecuali setelah dia mengamalkan apa yang diucapkan terlebih dahulu, ya itu memang bisa-bisa aja, tapi tidak semua orang bisa melakukan itu, ya kan? Menganjurkan orang untuk bersedekah, menganjurkan orang untuk sholat 1000 rakaat misalnya, dia belum tentu bisa melakukan itu. Dia bukan malaikat, bukan robot, tapi walaupun sebagian orang ada yang diberi kemampuan oleh Allah SWT seperti itu, apakah dia mendapatkan ancaman yang ada di hadis tadi? Kita katakan tidak, selama dia ada usaha, dalam hatinya dia berusaha untuk terus mengamalkan apa yang diucapkan, dan dia mencela dirinya, ya Allah, kenapa aku menganjurkan orang-orang untuk berbuat demikian, tapi kok kenapa kok aku melakukannya? Dia mencela dirinya, menyesali apa yang dilakukannya, menyesali keadaan sendirinya. Dan ketika dia mewanti-wanti untuk orang-orang menjauhi kemaksiatan, tapi dia sendiri melakukannya, tapi dia dengan keadaan seperti itu dia merasa bersalah, menyesal, itu tidak masuk dalam ancaman tersebut. Tapi yang masuk dalam ancaman tadi itu yang menganjurkan kebaikan, mewanti-wanti kemaksiatan, tapi dia juga mengharap harta dari orang lain, tidak ada niat untuk mengikuti apa, mengamalkan apa yang diucapkan. Ini kita sudah pernah kita sebutkan satu cerita Nabi Allah Musa alaihissalam didatangi seseorang. Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh seseorang, ketika itu orang tersebut ingin berteman dengan Nabi Musa dan ingin belajar mencari ilmu daripada Nabi Musa alaihissalam. Diterima oleh Nabi Musa, belajar terus kemana-mana si murid ini ikut kepada Nabi Musa alaihissalam, sampai alim, sampai berilmu. Tatkala sudah mempunyai ilmu yang banyak, memperoleh ilmu yang banyak daripada Nabi Musa, pisah orang tersebut, memisahkan diri daripada Nabi Musa. Setelah beberapa lama, Nabi Musa teringat akan muridnya tersebut. Dia bertanya kepada orang-orang, tahukah kalian semuanya di mana muridku yang bernama Fulan bin Fulan? Mereka tidak ada yang tahu. Ditanya, tidak ada yang tahu. Satu pun di antara mereka tidak ada yang tahu. Sampai Nabi Musa melewati seseorang di tengah jalan, yang mana orang tersebut sedang membawa babi yang berwarna hitam. Babi dibawa dengan tali yang diikatkan di leher babi tersebut, kemudian tali itu dibawa oleh orang yang berjalan. Maka Nabi Musa seperti biasa menanyakan kepada orang tersebut akan muridnya yang dulu bersamanya, dulu belajar kepada Nabi Musa, tahukah kamu si Fulan bin Fulan? Oh, aku tahu, katanya. Di mana dia? Sudah lama ana tidak berjumpa dengannya, padahal dia bertahun-tahun bersama aku terus. Apa yang katanya orang yang membawa babi tadi? Orang tersebut, ini babi ini orang yang kamu cari. Kaget ya Nabi Musa. Masa? Nabi Musa tidak percaya 100%, tapi langsung karena dia meragukan, ya mungkin orang ini salah, dia langsung bertanya kepada Allah, Ya Rab, betulkah orang ini yang aku cari? Betulkah orang ini yang dulu belajar kepadaku? Allah mengatakan iya. Ya Rab, kalau begitu kenapa kok sampai jadi babi seperti ini? Maka Allah menjawabnya, ya Rab, ya. Maka Allah mengatakan, ya Musa, ketahuilah, muridmu itu setelah mendapatkan dan memperoleh ilmu darimu, dia keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, berdakwah, memberikan ilmunya kepada masyarakat, tapi niatnya bukan ikhlas karena Allah, bukan ikhlas murni untuk memberikan petunjuk kepada mereka, bukan untuk memberikan ilmu, memberikan ilmu yang sehingga dengan ilmu tersebut mereka mengenal Allah, mengenal Rasul, bagaimana dia beribadah kepada Allah, mereka mengetahui. Tidak, niatnya bukan itu. Niatnya hanya untuk mencari uang, uang, uang, mengumpulkan hatta asra malu, sampai menjadi kaya orang tersebut. Maka itulah azab yang aku berikan kepadanya. Ini azab yang didapatkan. Sehingga Nabi Musa meminta kepada Allah untuk meminta untuk dikembalikan orang tersebut, murid tersebut, kepada wujud aslinya, wujud manusia. Tapi Allah menolak. Bahkan Allah mengatakan kepada Musa, ya Musa, andai kata kamu bertawassul dengan Nabi Adam, dengan orang-orang yang mulia Nabi Adam dan nabi-nabi yang setelahnya sampai sekarang, aku tidak akan mengembalikan orang tersebut ke wujud yang semula, ke wujud manusia. Ini akibat daripada orang yang mengharapkan dunia daripada ilmunya. Oleh karena itu dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Basri mengatakan, uqubatul ulama, uqubatul ulama bimauti gulubihim. Kalau Allah ingin memberikan balasan kepada ulama, ingin memberikan azab kepada ulama, azab yang diberikan kepada ulama bukan dengan hartanya, bukan azab berupa harta, musibah berupa keluarga, tapi diberi musibah dengan mauti gulubihim, dengan matinya hati mereka. Walaupun dia punya ilmu, tapi dia beribadah tidak laimat, beribadah tidak khusyuk. Walaupun dia punya ilmu, membaca Al-Quran pun juga tidak nikmat, baca Al-Quran pun tidak ada hudur, tidak ada khusyuk, dan seterusnya. Kenapa? Karena hati mati. Bagaimana orang akan merasakan nikmat ketika makan, ketika minum, kalau dia adalah orang yang mati? Jangankan orang yang mati, orang yang sakit aja sudah tidak mendapatkan nikmat ketika makannya makanan yang enak, yang mestinya itu nikmat, tapi karena sakit badannya dia tidak merasakan nikmat, apalagi yang mati. Begitu juga hati orang yang mati, dia tidak akan merasakan nikmat makanan rohani, makanan ilmu, makanan ibadah, makanan sholat, makanan baca Quran, tidak akan dirasakan nikmat oleh orang yang sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Dan itu disebabkan apa? Katanya Hasan Al-Basri, wa dzalika bi talabihim dunya bi amalil akhirah. Dan itu terjadi karena sebab apa? Karena sebab talabid dunya bi amalil akhirah. Karena sebab mencari dunia karena amal akhirat, dengan amal akhirat. Mencari dunia dengan ibadah, mencari dunia dengan ilmu, mencari dunia dengan sholat. Tujuannya ibadah tersebut hanya untuk mencari keduniaan, hanya mencari untuk harta duniawi. Ini akibatnya nantinya akan terjadi hati yang mati, sehingga tidak merasakan nikmat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu ikhlasnya luar biasa, ibadah mereka itu betul-betul murni karena Allah, tidak ada tujuan sedikit pun selain tujuan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Imam Ali bin Abi Thalib, ketika dalam suatu peperangan, Imam Ali bin Abi Thalib ini sudah berhadapan dengan musuh yang kafir, dan ketika itu Imam Ali berhasil merubuhkan, menjatuhkan orang kafir tersebut dari tunggangannya, dan Imam Ali tinggal menusuk, menghunus pedangnya aja. Tapi tatkala Imam Ali mau menghunus pedangnya, dan disitulah orang kafir meludah ke wajah Imam Ali. Tatkala orang kafir meludah di wajah Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ali malah tidak jadi membunuhnya, ditarik lagi pedangnya dan ditinggal orang kafir tersebut. Sehingga orang-orang terheran-heran, kenapa ini? Kalau kita kan diludah, wah kurang ajar, tambah keras malah kita memukulnya. Tapi tatkala Imam Ali diludahi oleh orang kafir yang sudah mau dibunuh, diludahi, malah dia tidak jadi membunuhnya dan meninggalkannya. Tatkala Imam Ali ditanya, maka Imam Ali menjawab, iya, sebenarnya tatkala aku membunuhnya, kemudian orang kafir itu meludah di wajahku, aku takut. Ketika aku membunuhnya, aku tidak ikhlas membunuh karena Allah, tapi aku takut aku membunuhnya karena aku marah kepada orang kafir karena meludah di wajahku. Jadi marah itu tidak ikhlas karena Allah, tidak murni. Dia melakukan membunuh orang kafir tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. masalah ini aja seperti itu ikhlasnya, apalagi ibadah, apalagi sholat, baca Quran, puasa. Kullu shay'in halikun illa wajha. Segala sesuatu daripada ibadah-ibadah, daripada amalan-amalan akan hancur, akan binasa kecuali illa wajha, kecuali yang ditujukan, yang dimaksudkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran kalau Bisyr al-Hafi. Bisyr al-Hafi juga dikenal dengan Bisyr al-Haris. Bisyr al-Hafi salah seorang sufi yang mana dia mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab hal yang mestinya mungkin remeh, dianggap remeh. Tatkala dia berjalan di tengah jalan, dia mendapatkan satu percik kertas yang ada tulisan Allahnya. Yang kertas tersebut ada di bawah, diinjek-injek. Tatkala kertas itu dilihat ada nama Allah, dia ambil, dia bersihkan dari debu yang mengotori kertas tersebut. Bahkan dia punya 2 dirham yang dimilikinya ketika itu, yang dibawanya 2 dirham yang dibawanya ketika itu digunakan untuk membeli minyak wangi, dan kertas itu diberi minyak wangi. Adakah kita melakukan seperti ini? Ya mungkin dibiarkan, apalagi mau dikasih minyak wangi. Setelah dikasih minyak wangi, ditaruh di tempat yang aman, yang sekiranya tidak terjatuh lagi. Malam itu juga dia bermimpi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Ya Bisyr, laqad tayyabta ismi la utayyibanna ismak fid dunya wal akhirah." Wahai Bisyr, kamu telah mengharumkan namaku. Demi Allah, ya demi kebesaranku, aku akan harumkan namamu di dunia dan aku akan harumkan namamu di akhirat nantinya. Bisyr al-Hafi. Ketika itu dia bertobat kepada Allah. Yang sebelumnya dia berkelana dari satu tempat ke tempat tanpa ada tujuan, tanpa ada ibadah kepada Allah. Tapi setelah dia mendapatkan mimpi tersebut, dia bertobat kepada Allah. Karena berkat apa? Berkat menjaga nama Allah Subhanahu wa taala yang diinjak oleh orang-orang. Oleh karena itu, hal-hal yang sepele kadang-kadang itu menjadi sebab ridha Allah, kadang-kadang itu menjadi sebab maghfirah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jangan diremehkan kebaikan-kebaikan, walaupun tampaknya kebaikan tersebut adalah kebaikan yang sepele. Bisyr al-Hafi pernah suatu waktu dia tidak mau mengajar. Pernah suatu waktu dia tidak mau mengajarkan hadis, tidak mau mengajarkan ilmunya kepada orang-orang. Tatkala Bisyr al-Hafi ditanyak oleh mereka, "Ya Bisyr, kenapa kamu tinggalkan pengajaran? Kenapa kamu tidak mengajar lagi kepada orang-orang? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian, memerintahkan kita semuanya yang mempunyai ilmu, hendaknya kita menyebarkan kepada orang lain? Man su'ila an ilmin fakata ma'ul jima bilijamin min nar yaumil qiyamah." Barang siapa yang mempunyai ilmu, ditanya tentang ilmu tersebut tapi dia tidak menjawabnya, artinya tidak menyebarkannya kepada orang lain, maka ingat akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti dengan belenggu yang terbuat daripada neraka, daripada api. Tapi kenapa kamu meninggalkan yang namanya mengajar? Ya, apa katanya Bisyr al-Hafi? Iya, memang Allah memerintahkan aku untuk menyebarkan ilmu, merintahkan aku untuk mengajar. Tapi aku akan berkata kepada Allah, "Ya Rabb, kamu memerintahkan aku untuk mengajar dengan ikhlas, bukan dengan riya. Dengan ikhlas. Maka aku belum mendapatkan dalam hatiku ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam mengajar." Jadi ini dari takutnya dia mengajar tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia meninggalkan beberapa waktu tidak mengajar karena takut dia tidak ikhlas. Padahal Bisyr al-Hafi orang yang masya Allah. Tapi dari takutnya seperti itu. Termasuk Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, ya, ulama terkemuka yang dalam yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i, mazhab kita. Imam Nawawi ini kalau dia mengetahui bahwasanya ada seorang yang penguasa yang akan datang atau yang hadirlah, yang hadir di pengajiannya, yang hadir di majelisnya, dan itu adalah orang yang penguasa atau pejabat atau orang yang punya kedudukan hadir, itu Imam Nawawi hatinya merasa sedih, menyesal. "Ya Allah, kenapa ku ana ngajar di hari itu? Kenapa ku ana mengajarkan orang yang penguasa, orang terkenal itu hadir?" Bagaimana coba kita lihat ikhlasnya? Kalau kita kan tidak. Kalau kita lagi ngajar, lagi datang pejabat, datang, wah kebetulan umpung datang ini, tambah semangat kita mengajarnya kan. Yang ngantuk-ngantuk tambah hilang ngantuknya. Yang lemes tambah kita bersemangat. Tapi Imam Nawawi enggak. Ketika penguasa hadir di majelisnya, orang terkenal hadir di majelisnya, dia malah susah, sedih. Malah kalau dia tahu keesokan harinya akan ada orang terkenal, akan ada pejabat yang akan hadir di majlisnya. Dia tidak mau ngajar di hari itu kalau dia tahu sebelumnya. Itu ikhlas daripada Imam Nawawi. Kalau sudah ikhlas seperti ini, maka apa yang diucapkannya pasti diterima, apa yang diucapkannya pasti masuk ke hati mereka. Makanya katanya Habib Abdullah bin Abdul Haddad, kalam ahli ikhlas nur wa barakah, wa kalam ahli riya wa takalluf dulma wa wahsha. Ketahuilah bahwasanya orang yang ngomong, kalau dia adalah orang yang ikhlas, ikhlas murni karena Allah, maka ucapannya akan penuh dengan cahaya Allah, ucapannya akan penuh dengan barokah. Apapun yang dilakukan, diucapkan, dia akan masuk ke hati mereka dan akan diterima kalau dia ikhlas murni karena Allah SWT. Ini dikatakan ma kharaja minal janan dakhala al janan. Ma kharaja minal janan, apa yang dikeluarkan dari hati, tidak dibuat-buat dengan kalimat yang bagus, dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang tinggi, tidak. Dari hati, apa yang ada di hati dia keluarkan, tidak diperbagus-baguskan, tidak. Ma kharaja minal janan, apa yang keluar dari hati, dakhala al janan, akan masuk ke hati juga, akan masuk ke hati pendengar. Wa ma kharaja minal lisan, tapi kalau dia cuma keluar dari lisan, tidak ada ikhlas di dalam hati, artinya la yujawizul azan, tidak bisa melewati telinga, hanya masuk telinga keluar lagi, tidak akan masuk ke dalam hati. Itu kalau tidak ada ikhlas. Itu kalau orang riya, kalau orang takalluf, berusaha memperindah kalimat-kalimatnya, memperindah bahasanya agar mereka melihatnya dia orang yang ahli bahasa, dia yang bahasanya tinggi. Percuma bahasa tinggi buat apa kalau orang mereka tidak mengerti, tidak paham. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian di antara mereka mengatakan alayya nahtul qawafi min ma'adiniha wala alayya an la tafhamal baqaru. Ana harus mengucapkan dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang tinggi. Ana tidak peduli kalau orang-orang yang seperti sapi itu tidak paham. Ana tidak peduli. Yang penting ana punya kata-kata tinggi, kata-kata bagus, kata-kata indah. Kalau mereka yang tidak paham, ya itu sapi-sapi semuanya. Ana tidak peduli. Sapi pakai kopiah tapi. Ya, apa katanya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir? Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir mengomentari syairnya orang tersebut dengan syair sebaliknya. Taraktu nahtal qawafi min ma'adiniha wa li'anna li maqsadan an tafhamal baqaru. Kalau aku sebaliknya, aku akan tinggalkan kata-kata yang tinggi, aku akan tinggalkan kata-kata yang indah, karena aku punya tujuan, aku punya maksud agar sapi-sapi yang pakai songkok ini biar paham semuanya. Walaupun sapi tapi biar paham, biar tidak menjadi sapi. Kalau tidak paham kan sapi, semisal sapi. Orang hadir majelis bertahun-tahun pun tidak paham apa-apa, ya kan, saya kan berarti sama dengan sapi hadir, walaupun sapi hadir, iya, berapa tahun, 10 tahun itu tanya hadis satu, tidak hafal karena namanya sapi. Ya, oleh karena itu dalam hajin majlis pun harus ada niat untuk memahami apa yang dijelaskan, sekaligus untuk niat untuk mengamalkan apa yang didengar, maka dengan itu manfaatnya besar. Ya, ini yang ditanya Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Maka tidak heran kalau seseorang mengatakan, bertanya, kenapa sih kalau orang dulu-dulu itu kalau ngomong, kalau pidato itu semuanya nangis, semuanya ya merasa bersalah kepada Allah, ingin bertaubat, semangat berbuat ketaatan, berbuat ibadah. Kok beda dengan zaman sekarang? Maka dijawab oleh sebagian mereka, kalau dulu itu ulamanya, ulama'uhum aygad, kanu aygadan, mereka adalah orang-orang yang dalam keadaan terjaga. Wannasu niyam, dan orang-orang di sekitarnya dalam keadaan tidur. Orang dulu, ulama-ulama yang dahulu itu orang-orang yang terjaga, dalam keadaan terjaga, dan orang-orang awam sekitarnya itu orang-orang yang dalam keadaan tidur. Artinya wal mustawqid yughidun na'im, orang yang dalam keadaan terjaga bisa membangunkan orang yang tidur, dibangunkan biar tidak tidur. Artinya apa? Diingatkan akan ibadah, diingatkan akan menjauhi maksiat, diingatkan untuk bersyukur kepada Allah, menjadi hidup, menjadi terjaga yang tadinya tidur. Kalau ulama sekarang gimana? Kalau ulama sekarang ini ulamanya tidur, ulamanya sendiri tidur, wanasu mauta, dan orang-orang yang di sekitarnya mati malah. Gimana orang yang tidur bisa menghidupkan orang yang mati? Ya tidak bisa. Ya itu ulama yang tidur, ulama yang tidak mendapatkan hidayat dari Allah, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu yang anda katakan pada minggu kemarin. Gula asalukum itabi umman la yasalukum ajran wahum muhtadun. Ikuti kalian ulama-ulama yang tidak meminta kepada kalian uang, tidak meminta kepada kalian gaji atau harta. Wahum muhtadun, dan ikuti mereka ulama-ulama yang mendapatkan hidayat dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kan Syekh Abdul Qadir Al Jailani ketika dia mempunyai putra, yang mana putranya ini belajar di sekolah tinggi sampai menjadi lulus dari jami'ah lah, dari sekolah tinggi dia lulus, sehingga putra Syekh Abdul Qadir Al Jailani ini punya bahasa yang tinggi, bahasa yang indah. Syekh Abdul Qadir Jailani punya pengajian rutin. Suatu waktu ya, si anak ini meminta izin kepada ayahnya untuk menggantikan ayahnya memberikan pengajian. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, belum waktunya kamu untuk menggantikanku di majlis ini. Keesokan harinya meminta lagi, karena dipaksa, karena memaksa. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengizinkan suatu waktu untuk menggantikannya di majlisnya. Tatkala si anak tersebut menggantikan ayahnya di majlisnya, itu si anak, wah sudah, dengan nyapi deh, dengan percaya diri karena dia merasa punya bahasa yang tinggi, dia berpidato, menasihati orang. Tapi orang-orang ini orang-orang yang seperti kita katakan, orang-orang itu orang-orang bagor, orang-orang sapi semuanya, tidak ngerti bahasa yang tinggi, bukan orang yang lulusan kuliahan. Ketika mereka ya, mendengarkan ceramah daripada putra Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka malah teriak-teriak protes, kami tidak mau anak tersebut untuk memberi ceramah kepada kami semuanya, kami mau ayahnya, kami mau Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya turun si anak tersebut. Syekh Abdul Qadir Jailani akhirnya yang maju ke mimbar. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani hanya mengucapkan kalimat yang biasa aja. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, tadi malam ibu daripada anak-anakku menyediakan ayam. Setelah disediakan ayam di meja, tahu-tahu ada seekor kucing yang loncat ke meja tersebut, akhirnya menyenggol piring itu, sehingga ayam yang sudah siap untuk dihidangkan, untuk dimakan, terjatuh kotor. Itu nangis semuanya. Semuanya. Cuma ngomong gitu sudah nangis. Mereka merasa bersalah, mereka merasa ingin bertobat kepada Allah, merasa dia tidak punya amalan apa-apa. Yang sebelumnya anaknya bicara panjang lebar, tidak ada yang masuk ke hati. Ini cuma cerita seperti itu sudah masuk hati. Kalau orang ikhlas, apa yang diucapkan akan masuk ke dalam hati. Ada Habib Ali Al-Habsyi ketika datang ke Pasuruan, disuruh pidato ceramah di alun-alun di Masjid Jami sana. Mereka semuanya kumpul ribuan orang, tidak mengucapkan kata-kata yang panjang. Dia mengucapkan la ilaha illallah ayuhannas hal tusallun, la ilaha illallah, wahai manusia semuanya, kalian sudah sholat. Itu semuanya merasa bersalam, yang tidak sholat merasa cuma tidak, kamu kalian sudah sholat. Itu sudah masuk ke hati mereka, karena kalimat yang diucapkan ikhlas murni dari hati. Inilah yang disebabkan. Oleh karena itu ada Yahya bin Mu'ad. Yahya bin Mu'ad ini murid daripada Imam Abu Yazid Al-Bustami, yang mana murid daripada Imam Abu Yazid Al-Bustami ini, Yahya bin Mu'ad namanya, ya, pernah berkata kepada budaknya, budak ya, dia berkata, ya wahai fulan, aku ini heran kepada diriku, kalau aku pidato di Baghdad, yang mana Baghdad itu kota yang terkenal dengan kemasyhurannya, makmurnya, bahkan ilmunya, ulamanya, banyak ulama, banyak ilmu, makmur negaranya itu di Baghdad. Aku kalau bicara di Baghdad, di situ aku semangat, pidatoku itu semangat, ngajarku semangat. Tapi kalau aku berpidato di kampungku, aku pun tidak semangat ya. Kenapa ya? Apa katanya budaknya? Ya sayyidi wahai tuanku, itu tidak lain karena sebab riya. Baru dia sadar, oh iya, karena kalau di Baghdad yang hadir banyak, kalau di Baghdad yang hadir pejabat-pejabat, ulama-ulama semua hadir, kalau di kampungnya dia tetangga-tetangga aja. Karena itu dia semangat, baru dia terlintas dalam hatinya, betul apa yang dikatakan budakku. Ya, jadi seperti itu. Kadang-kadang kan seperti itu. Seseorang yang berpidato, ternyata yang hadir banyak, tambah semangat. Kalau yang hadir 1-2 orang, aduh, mau ngomong ini berat ya, seadanya sudah. Kalau cuma yang hadir 1-2-3 orang, ini kebalikannya dulu. Kalau Sufyan Tsauri malah sebaliknya. Sufyan Tsauri ini yang hadir 3-4 orang aja. Kalau dia melihat kok banyak yang hadir, malah ditinggal, nggak jadi ngajar. Takut apa? Takut riya. Takut apa? Takut ujub. Takut bangga dia. Takut merasa bangga. Lihat majelisku yang hadir banyak sekian-sekian. Lihat jamaahku. Ya, itu kan bangga. Ujub ini menghilangkan pahala itu. Pahala mengajarnya akan sia-sia. Makanya Imam Hasan Al-Basri pernah melewati Imam Taus Al-Yamani. Dan saat itu Imam Taus Al-Yamani sedang mengajar di Masjidil Haram. Masjidil Haram Mekah. Yang hadir banyak. Masjidil Haram. Yes, pasti ramai kan? Maka ketika itu Imam Taus Al-Yamani sedang mengajar orang yang banyak di Masjidil Haram. Tahu-tahu masuk ke masjid tersebut Imam Hasan Al-Basri. Apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri? Mendekat kepada Imam Taus Al-Yamani dengan berbisik-bisik di telinganya. Ya Taus, kalau kamu merasa bangga dengan majlismu yang besar ini, dengan jamaahmu yang banyak, kalau kamu bangga dengan itu, tinggalkan sekarang juga majlis ini. Jangan kamu teruskan. Setelah itu ditinggal. Imam Taus Al-Yamani ketika itu juga langsung bangun dari majlisnya, ditinggal jamaahnya. Karena apa? Karena merasa bangga dengan majlisnya yang besar, pengikutnya yang banyak. Ini satu dengan yang lain, saling memberi nasihat, saling mengingatkan. Dan mereka menerima nasihat, bukan hanya mengingatkan, bukan hanya mendengar, tapi tidak diamalkan. Tapi diamalkan. Ini dari takutnya mereka, daripada riya dan ujub yang akan hinggap di hati mereka. Oleh karena itu termasuk niat kalian ketika kalian belajar, harus dari awal kalian datang dari rumah kalian, niat dalam hati, aku akan mencari ilmu, dan aku niat ilmu yang aku akan dapatkan aku akan amalkan. Bukan hanya mendengar, bukan hanya tahu aja, bukan hanya faham aja, tapi aku akan amalkan. Dan kalau perlu niat lagi, bukan hanya aku akan amalkan, aku akan ajarkan kepada orang lain, aku akan beritahukan ilmu tersebut kepada orang lain, aku akan sebarkan. Bertambah banyak niat yang baik ketika kalian hadir di majelis, maka bertambah banyak pahala yang kalian dapatkan. Dan mereka yang hadir dalam satu majelis, bukan mereka semuanya mendapatkan pahala yang sama, tapi mereka mendapatkan pahala yang berbeda-beda karena perbedaan niat mereka. Ada yang niatnya banyak mau belajar, mau biar menghilangkan kebodohan, melaksanakan kewajiban Allah, menyenangkan Rasulullah SAW, akan mengamalkannya, akan menyebarkan ilmu, menyenangkan orang tua atau menyebarkannya, mengajarkannya kepada anak-anaknya, dan agar mengetahui sunnah-sunnah Rasul dan mengamalkan sunnah Rasul dan membanggakan hati Rasul. Bertambah banyak niatnya, bertambah banyak pahalanya. Akan ada lagi yang sebaliknya. Kenapa kamu hadir majlis? Ya, daripada nganggur di rumah. Niatnya kurang, kurang kuat, tujuannya kurang kuat. Tapi kalau niat yang banyak, niat yang kokoh, niat yang kuat, manfaatnya pun akan banyak, pahalanya pun juga akan banyak. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manfaat dunia dan akhirat, ikhlas dalam mencari ilmu, ikhlas dalam mengajar, dan ikhlas dalam segala apa yang kita ucapkan. Ala hadina kunia sholihah dami al-fadina wa irah. Dan di sini ada sifat nabi yang akan, ya, mungkin kalau tidak cukup ya secukupnya. Kalau ditaruh di rumah, insya Allah aman daripada pencurian, aman daripada banjir, bencana. Dan kalau dibawa di kantong, aman daripada segala musibah, insya Allah. Ya, dan juga karena dekat pemilu, kami mengharap kepada jamaah semuanya untuk 3 golput ya. Karena sekarang ini banyak caleg-caleg yang non-muslim, banyak orang-orang yang non-muslim untuk mencari kedudukan. Jadi kalau kalian tidak memilih, kalian golput, akan hilang suara yang mestinya itu didapatkan oleh orang-orang yang Islam, yang niat dengan niat yang baik. Oleh karena itu carilah, pilihlah partai yang Islam, pilihlah caleg yang Islami, yang kalian tahu jangan sampai golput. Alhadinya kunia sholihah ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.